بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Hey! نشر الإله نعوته في الكتب بيانها لنا دبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسان وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وتبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لوائما نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قدت لا أتوانا حتى أناد ارفع وسلط طوى كل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من بعد تقاصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنوت البرز لأحمد أن يذنب ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا صلى الله قد كان يهمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعدل أعزز بذلك شانا وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف وعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يحوذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالزهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أخرج الله المشافع صاحب القدر المرافع فما لا نور النواحي في رسول الله عليك. Yeah. وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Tumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh lan bini sepuh ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tumateng Al Habib Muhammad Al Bagir bin Saleh Maulad Dawilah, matta'an Allah bituli hayatih, mugi-mugi diparingi sehat lan panjang umur. Ingkang kawula mulyakaken Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah, Al Habib Ahmad Al Jufri, Al Habib Saleh Maulad Dawilah, Al Habib Ja'far Al Jufri, Al Habib Umar bin Syahab, lan sedaya para habaib, Al Habib Abdullah bin Ali Ba'bud, nggih, sedaya para habaib mugi-mugi diparingi sehat lan panjang umur, diparingi berkah umur beliau, rezeki beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula mulyakaken sedaya para kiai ingkang rawuh, wabil khusus dumateng sahibul bait Khadimul Ma'had Al-Huda Kiai Haji Abdus Syakur, nggih, mugi-mugi Kiai Syakur niki senantiasa diparingi sehat lan panjang umur, lan insyaallah pondok pesantren Al-Huda dados pondok pesantren yang kelak akan dibanggakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat jamaah Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan yang insyaallah senantiasa diridhai Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nggih, di malam ini kita dapat bertemu di tempat yang mulia ini. Mungkin ini sudah ketiga kalinya kita di pondoknya Kiai Syakur. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan pondok ini nanti makmur dengan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Saderengipun kula lan panjenengan mulai pengaosan, pertama nyuwun dumateng sahibul bait Kiai Abdus Syakur untuk memberikan pun diwakilaken kali menantu beliau nggih, Gus Abdul Munim, untuk memberikan sambutan singkatnya kepada kita semua. Kepada Gus Muntu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa nasta'inuh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa 'ala ali wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Ma'asyiral ulama wal habaib Al-Izzah Al-Muhtaramin, para ulama, para habaib, para pencinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a'il inayati fastajabtum وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla Taha wal Batuli. Saltullah ayyukrimakum jami'ah wa kullal wafidina bikulli suli. Ala ma yartadi wa yuhibbu minkum wa yishifakum bitawlin wa ihsani wa yahdikum siratan mustaqima wa yudhiru fikum sirrul usuli wa yajma'ukum ala tuqa wa yuhyi bikum siyaral jahabidatil fuhuli minas salafil ladhina bihim balagtum maqaman azza fil majdil asili bijahi sayyidina sayyidis sadat as-sayyidil barril usuli imamil muttaqin khair abdin karimin kamilin fardin jalili. Ala ya Allah Rabbi faj'al mujtama'na ghayatal husnil khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablil mukhtar anna min salatin wassalami amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken para ulama, para habaib, para pecinta junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, pensyafaat kita dunia sampai akhirat nanti. Wabil khusus panjenenganipun Al Habib Muhammadil Baqir Maulad Dawila wal Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil wal Habib Abdul Qadir Maulad Dawila wa semua habaib yang kami tidak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Semoga beliau semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa selalu membimbing kita biar kita selamat dunia sampai akhirat nanti. Para ulama, para kiai, para ustadz yang kawula muliakan, wabil khusus panjenenganipun Al-Walid Murabbi Arwahina, pembimbing kita semua, Romo Kia Abdul Syakur selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda, semoga beliau diberi sehat walafiat lahir batin, bisa istiqomah membimbing kita sehingga kita selamat dunia akhirat. Para seluruh pecinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Semoga kumpulan ini dilanggengkan, diridhoi oleh Allah sampai di akhirat nanti. Kesempatan kita bermohon di tempat yang sangat mustajab ini untuk supaya bisa dikumpulkan dengan Rasulullah dan keluarganya kelak di akhirat nanti masuk surga tanpa dihisab. Amin ya Rabbal Alamin. Kami selaku wakil daripada panitia dari Desa Ngebruk, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kekurangan dalam masalah penghormatan kami, baik tempat maupun hidangan-hidangan. Semoga Allah Ta'ala yang akan membalas para hadirin dan hadirat semua dengan balasan bahagia dunia sampai akhirat, dengan balasan dimudahkan semua urusannya baik dunia akhirat, dipanjangkan umur, dijembarkan rizki, dan diakhirkan dengan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan selamat datang semua, jazakumullah ahsanal jazak. Dan kami selaku panitia sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga setiap kekurangan dari kami disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua semoga dijadikan persaudaraan dunia akhirat. Negara kita dimakmurkan, negeri kita dimakmurkan dengan orang-orang yang soleh, yang amanat. Orang-orang soleh yang terpercaya membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberikan istiqomah di jalan Allah, bisa menghadiri majelis yang sangat mulia seperti ini dan kita wariskan ke anak cucu kita sampai akhir keturunan kita, sehingga kita, keluarga kita semua, asal usul kita bisa dikumpulkan oleh Allah di surga Allah nanti dalam keadaan diridhoi oleh Allah, sehat wal afiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon, sekali lagi mohon maaf dan doa, semoga tempat ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tempat yang diridhoi, yang diturunkan anugerah selalu dan dijaga oleh Allah dari segala fitnah akhir zaman. Semoga semua para pelajar, para santri di sini diberi ilmu yang manfaat di dunia sampai akhirat, manfaat untuk keluarga, untuk masyarakat dan bangsa, dan dijadikan mereka sebagai ulama yang ikhlas dakwah di jalan Allah, meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami selaku wakil daripada panitia ini, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semua yang berpartisipasi di sini, baik para habaib, para ulama, para aparat, para santri, para muhibbin, semuanya semoga diberi panjang umur, dijembarkan rezekinya barokah, barokah keluarga, barokah umur, barokah rezeki, dan berakhir dengan husnul khotimah. Kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kebaikan bapak ibu sekalian semua Allah taala yang mengganti dan yang membalas berlipat ganda. Kami cukup sekian, bila ada kata ucapan dari kami mohon maaf dan ridhonya. Wabillahi taufik wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Gus Abdul Munaim khairul jaza. Semoga apa yang menjadi doa dan harapan beliau semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Selanjutnya para hadirin, ada beberapa pengumuman sebelum sebentar lagi kita akan mendengarkan syarah Ratibul Haddad oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dawilah. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya umumkan. Yang pertama, untuk Ar-Ridwan Senin yang akan datang tanggal 29 September bertempat di Masjid Nurul Awaliyah Jati Guwi Sumber Pucung, 2 kilo dari pondoknya Kiai Syakur. Apa kak barangnya bengi kiwisan mesti ini? Ngerti kok kini Rono, setuju nggih? Berangkat to dhewe kon. Kemudian untuk jamaah diharap kumpul di Masjid Pabrik Gula Kebon Agung sebelum maghrib, ntar sholat maghrib bersamaan dan menuju majelis. Untuk Ar-Ridwan yang ada di Korwil, setiap Selasa ya, di Masjid An-Nur Kota Batu, itu Masjid Jami An-Nur depan alun-alun. Kemudian tanggal 30 September insyaallah kita akan berangkat bersama-sama ke Tuban, karena akan ada pembukaan Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan di Tuban, yakni Korwil Tuban. Aduh nih Korwil ini. Niki insyaallah akan dilaksanakan tanggal 30 September. Majelis ini akan ada pembukaannya tanggal 30 dinten Selasa. Mestinya hari Rebu, mestinya hari Senin sama sini. Akan tetapi karena jamaah enggak mungkin dan para ulama, para habaib enggak mungkin berangkat kalau hari Senin, sebab hari Senin hari Ar-Ridwan, maka akhirnya pembukaan dibuat hari Selasanya. Kemudian niki jare Habib Qadir lek Senin iku Ar-Ridwan Day. Aku ora mudeng basa Inggris. Inggris Timor nek nggih. Kemudian tanggal 30 itu pihak dari sana menyiapkan bis 1 untuk kru, jamaah dan semuanya, ya hadro dan lain-lainnya. Habaib yang mau hadir, yang mau ikut, monggo bisnya siap. Akan tetapi ada beberapa permintaan dari jamaah BCG ditumpai sampean ya gak nyampe nge. Nah jadi gak bisa, akhirnya mereka minta untuk kita nyewa sendiri. Nah kalau nyewa sendiri akhirnya sana buat rute perjalanan ziarah Sunan Bonang sama Sunan Maulana Malim menghadiri hari Tuhan. Ini berangkat 7 pagi ziarah Maulana Malik Ibrahim Sunan Bonang, sirage makan siang terus sembari nek apa maneh iki tulisane dawa iki. Nek diwabe padha mbek taklim niki nggih. Wis pokoke macam-macam lengkap Mbak Sewu. Kontan enggak boleh diutang. Ya. Batas pendaftaran tanggal 25 September, pendaftaran langsung menghubungi nomor-nomor ini yang disebut di sini. Monggo nanti kru, karena insya Allah kru semua punya nomor ya, Mas Hadi Abdurrahman dan Sultan. Ini tiga yang akan mencatat jamaah yang mau hadir di sana. Sekali kita berziarah ke Sunan Bonang, Sunan Maulana Malik Ibrahim, sambil kita nanti malamnya ini diundang di pembukaan Majelis Taklim Wal Maulid Aridwan. Kalau enggak salah itu di dan di tentara nih kulungin ya, pokoknya di Tuban guys. Ini pengumuman-pengumuman yang telah kami telah sampaikan. Kemudian selanjutnya ada permintaan Barokah Al-Fatihah. Yang pertama bagi Kiai Haji Abdurrahim Syadili atau Gus Rahim, yang beberapa 2 hari yang lalu saya kesana ke rumah sakit, beliau lagi sakit, dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, derajatnya diangkat Allah Subhanahu Wa Taala, beliaunya diberi kesabaran oleh Allah, kemudian keluarganya juga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula yang biasa hadroh ini Abdul Ghafur, pada kita Abdul Ghafur, beliau juga sudah hampir seminggu ini sakit. Ya. Semoga Allah memberi kesembuhan kepada beliau. Mungkin orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, diri kita, semua jamaah yang kurang sehat, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakitnya diangkat oleh Allah, balak diangkat, musibah semua diangkat oleh Allah, diberikan sakinah, diberikan ketenangan, diberikan afiah, diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbunallahi alladzi fis sama' taqaddasa ismuka wa amruka wa fil ardi ma rahmatuka wa sabaq wa jarra. Ya rahmatuka fil ardi wa afnahubana wa khatayana. Anta rabbut tayyibin, anzil rahmatan min 'indika wa ami shifaa'ika 'ala mardana. Al-mahdhur Gus Rahim wa Abdul Ghafur wa mardha al-hadirin insyaallah kullana amin. في خير ولطف وعافية على أحسن حال مع تيسير الأمور كلها مع الراحة للقلوب والأبدان والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة دافع لكل شر جالب لكل خير جامع خيرات الدنيا والآخرة وإلى حوضة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين اللهم آمين. Selanjutnya kita mendengarkan syarah Ratibul Haddad yang akan dibawa oleh Habib Abdul Qadir, dan langsung kita mendengar itu hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah bin Ali Ba'bud. Kepada keduanya tempat dan waktu kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi hajrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah akan mulai lagi kajian kita di dalam syarah kitab Ratibul Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana tepatnya kita sekarang berada pada zikir yang ketujuh. Setelah kita mengetahui kemarin zikir yang pertama, zikir yang kedua, zikir ketiga, keempat, kelima, keenam, sekarang kita memasuki zikir yang ketujuh, yaitu tadi yang sudah sama-sama bareng-bareng kita baca rotibnya. Insyaallah semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan kita dikatakan oleh ulama itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kita ini di dalam kehidupan membutuhkan tiga hal, atau membutuhkan makanan di dalam kehidupan kita itu tiga macam makanan. Makanan yang pertama dikatakan oleh ulama yaitu makanan untuk akal kita. Makanan untuk akal kita yaitu kita memakan ilmu-ilmu agama. Kita mempelajari ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah makanan daripada makanan-makanan akal. Kemudian yang kedua dikatakan oleh ulama ghidha'ur ruh. Ghidha'ur ruh yaitu adalah makanan daripada rohani. Makanan daripada rohani kita yaitu adalah zikir. Kita membaca zikir-zikir, bacaan-bacaan dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah makanan daripada makanan hati kita, makanan ruh kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ghidha'ul jasmani atau ghidha untuk jas kita. Ghidha untuk jasad kita atau makanan untuk jasad kita yaitu makanan yang setiap hari kita makan. Kita mungkin selama ini selalu memperhatikan makanan-makanan untuk tubuh kita. Ya, mungkin tidak pernah luput, tidak pernah lepas. Pagi kita sarapan, siang kita makan, dan malam pula kita makan. Kenapa kok selalu kita ini selalu memperhatikan makanan-makanan jasmani? Padahal di situ perlu yang harus kita perhatikan pula adalah makanan rohani. Makanan rohani di sini adalah makanan disebutkan oleh ulama makanan yang bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita. Cuma tapi orang-orang di dalam kehidupan selalu mereka itu terfokus dengan makanan-makanan jasmani, dan mereka itu selalu terfokus dengan melihat sesuatu yang dinamakan madzahir, sesuatu yang nampak itu yang mereka fokus. Seperti mungkin kalau kita contohkan, orang ketika ingin di dalam perdagangannya mereka mendapatkan untung atau menginginkan mendapatkan rezeki yang banyak, mereka semua fokus di dalam pikirannya, berarti saya harus barang-barang yang bagus, langsing api argoi tak miring no, tak banting ce payu. Itu selalu yang terfokus pikiran-pikiran manusia. Tapi mereka semua lupa dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada wirid, zikir, bacaan-bacaan macam-macam tersebut, itu semua untuk menolong daripada kehidupan kita. Kita semua menginginkan di dalam kehidupan kita untuk keselamatan. Kita inginkan di dalam kehidupan kita untuk hidup enak, hidup tenang, hidup nyaman. Tetapi harus hal-hal tersebut yang sudah diajarkan oleh Nabi harus kita lakukan. Jangan sampai lupa kita kepingin enak, kepingin tenang, kepingin nyaman, akan tetapi melupakan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting halnya untuk kita memperhatikan hal-hal seperti ini. Kita selalu ngomong atau kan aku kok mesti apes uripku, kenapa kok aku selalu kena musibah, kenapa kok selalu aku di Allah Subhanahu wa taala. Lah, di sini hal-hal tersebutkan dan kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa resep. Ya, beberapa resep untuk keselamatan, beberapa resep untuk engkau supaya enak, nyaman, tenang, rezeki lancar, ada semua resepnya. Ya, jangan terfokus dengan urusan duniawi atau madzahir. Memang itu semua adalah sebab, ya. Semua itu sebabnya harus menjalani sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Yaitu kita usaha. Jangan terfokus bahwa itu bisa mendatangkan rezeki kita. Sehingga kadang-kadang beberapa orang yang lalai di dalam mencari hasil. Mereka ketika tengah-tengah kerja, waktu tiba waktu sholat, yang ada di toko kita, terus pas jamnya waktu sholat, waktu azan, toko rame. Ya, toko rame. Ini sekarang kan berarti peperangan dengan hati. Terus kita harus sholat, ada toko rame. Lek tak dia opo, ke apa namanya pelanggan-pelanggan sebenarnya akan kabur kalau tidak dilayani. Maka mereka kadang fokus dengan hal tersebut. Mereka semua itu melakukan transaksi dan sholat. Melakukan transaksi di sholat daripada mereka wal itu bilang waktu sholat dan mereka terus masih melayani pegawai. Karena mereka mengatakan mumpung iki, mumpung kami pelanggan pas rame, lalapo tak apa namanya, aku harus melakukan sholat, nanti mereka hilang. Ini yang ada di benak pada di benak orang-orang. Akan tapi mereka melupakan semua itu, bahwasanya yang membagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini nih hal-hal yang sering dilalaikan oleh manusia ini perlu kita perhatikan. Mereka betul kalau demikian mereka menerima uang. Betul, rame laris segala macam. Barang-barang yang kita stok sudah habis semua, terjual, laris, untung ada, uang ada. Akan tetapi uang ini dikatakan uang yang tidak ada barokahnya sama sekali. Uang ketika dikatakan uang tersebut tidak ada barokahnya sama sekali, walaupun sampai mendapatkan uang berapa juta, untung berapa juta, akan tetapi gak ketok nyotonya. Betul apa enggak? Ini yang sekarang kita alami. Kadang-kadang kita subhanallah kalau perhatikan ya, narik uang punya uang 50 ribu atau 100 ribu, cuma subhanallah cukup. Ya cukup sampai belanja cukup, terus ngejak apa namanya anak-anak jalan-jalan cukup, jalan-jalan sama istri cukup, untuk keperluan-keperluannya yang dibutuhkan cukup semua. Ini berarti dikatakan uang 50 ribu atau 100 ribu cuma lah. Lain halnya dengan uang kita cuma tidak ada barokahnya. Mempunyai uang 500 ribu, mempunyai uang 1 juta. Terus moro-moro sore muri nang wah, lho aku mang isuk dole ATM 1 juta. Cuma kuni, terus kok gak ro mang aku narik tadi. Gak tuwa potek ini dah daripada contoh-contoh uang yang tidak barokahnya. Makanya ini demikian-demikian ini adalah karena orang-orang tidak memperhatikan dah masalah-masalah seperti ini. Kepingin tok oleh untung, kepingin oleh duit, tidak memperhatikan masalah yang berkaitan dengan rezeki itu adalah urusan Allah, kemudian keselamatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kepingin selamat, rumah dipagar dengan apa namanya dengan rapatnya, ya rumah dipagar dengan rapatnya. Kepingin selamat, cuma kalau tidak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampean pagar koyo opopun, memang waktunya sampean kena musibah tetap musibah. Ya inilah yang perlu kita perhatikan. Makanya di sini zikir kita yang ketujuh itu zikir untuk kita baca demi keselamatan kehidupan kita, yaitu zikir yang berbunyi Bismillahilladzi la yadhurru ma'al ardi wa fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kemarin di minggu kemarin kita sudah mendengarkan daripada Habibana Jamian yang panjang bahas tentang panjang lebar daripada kemuliaan bismillah. Ya. Ini di sini kita lihat bismillahilladzi dengan nama Allah bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang mana semua apapun tidak akan terjadi kecuali sesuatu apapun tidak akan terjadi dengan lindungan nama Allah yang kita sebutkan. Ya, bismillahilladzi bi'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Lah makanya di sini apa betul zikir yang ketujuh itu? Bismillahilladzi la yadhurru. Betul. Masuk apa lagi? Iya betul bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi buklape aku bingung bisan bi kalimatillahit tammi syarri ma khalaq. Yang ketujuh itu a'udzu bi kalimatillahit tammi min syarri ma khalaq, itu aku berlindung dari nama Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang mencelakakan di dalam kehidupan kita. Sesuatu apapun yang bisa mengganggu kita dalam kehidupan kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hal tersebut. Kalau kita baca zikir-zikir seperti ini yang bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, yaitu ma min qul subahi kulli min da'i kulli lailatin. Barang siapa tidaklah seorang pun di pagi hari mengucapkan, di hari mengucapkan atau di sore hari mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri kali, maka tersebut akan tertimpa musibah apa. Ini sudah suatu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan lah orang-orang hal-hal seperti ini kenapa kok masih tidak diperhatikan? Kemudian masih sambatan. Orang-orang yang demikian dikatakan oleh Nabi, fala yaluman illa nafsah. Kalau sampean terkena musibah tertimpa apa, jangan menyalahkan siapa, salahkan diri kalian sendiri. Karena resep-resep telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ilmu adalah resep untuk keselamatan. Insyaallah Minggu depan akan kita lanjut lagi pembahasan kita tentang hal itu, karena ada mau'idhoh dari Allah yang akan bantu kita semua. Sampai sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadrat al-Mukhtaramin, setyanipun para habaib, para alim ulama, para asatid ingkang kawula hormati lan kawula muliakan, khususipun dumateng panjenenganipun Al-Habib Muhammad Baqir bin Shalih Maulad Dawilah, ingkang kawula hormati guru kita sedaya Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'akil, Al-Habib Abdul Qadir Maulad Dawilah, Al-Habib Shalih bin Salim Maulad Dawilah, Al-Habib Ahmad Al-Jufri, Al-Habib Ja'far Al-Jufri, Al-Habib Yunus As-Sakaf, dan seluruh para habaib yang turut hadir di tempat ini yang belum saya sebut namanya tanpa mengurangi kehormatan saya, para kiai, para alim ulama, khususipun dumateng Sahibul Hajah Romo Kiai Haji Abdul Syakur sekeluarga, Gus Abdul Munim, Ustaz Kusyairi, dan sedaya para asatidz ingkang mugi-mugi diparingi panjang umur, parangi sehat wal afiyah, diparingi istiqomah, saged bimbing kula lan jenengan sedaya dhateng setunggalipun mergi ingkang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para sepuh bin sepuh, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mugi-mugi sedaya para hadirin dalu menika diparingi panjang umur, mugi-mugi diparingi sehat wal afiyah, bahagia dunia akhirat, berkah umure, berkah ilmune, berkah amale, berkah rezekine, kathah rezekine, jembar rezekine, lunas utang-utange, lunas cicilan-cicilane. Lek wis lunas utang meneng. Mugi-mugi diparingi gangsar uripe, sing wektune rabi mugi-mugi diparingi cethek jodhone. Sing wis rabi mugi-mugi tambah anak putune. Mugi-mugi sedaya para hadirin ditatosaken bojo anake saleh salihah. Amin. Mugi-mugi diparingi sehat awake, kabul hajate, saged lunga haji. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa menghajikan orang tua kita. Amin. Iki waktu, mudah-mudahan ini waktu mustajab doa. Mugi-mugi ya Allah kula njenengan sedaya saged berangkatkan orang tua kita pergi naik haji. Amin. Allahumma amin. Hadirin kang dimuliakan oleh Allah, nasik tahes ngapapun ngantuk niki. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya para hadirin diparingi gangsar saged lunga haji. Sing pareng banter mugi-mugi ndang budal dhisik. Mudah-mudahan berangkat kabeh. Amin. Hadirin kang dimuliakan oleh Allah, perkara haji, berangkat ke Baitullah Al-Haram, insyaallah telah menjadi keinginan kita semua. Nggih napa nggih? Haji niku wonten 3. dilihat dari berangkate, dari finansialnya, iku dibagi menjadi tiga. Mulai zaman biyen sampai akhir zaman, sing pertama niku haji nasab. Apa? Artinya susah sik ngumpulno yatra riyen, diah kumpulkan kerja niku dicelengi saulan kang 100.000, saulan 300.000, sampai terkumpul 38 juta, sampai terkumpul yatra budi tinggal buat keluarga, baru berangkat niki sing bertah pertama. Yang nomor dua, sing nomor kalih wonten haji nasab. Nasab niku keluh kesah atau kesel sik. Lek nas niku artinya keturunan. Maksudnya nopo? Subhanallah, oleh warisan tanah hektaran. Warang didol payu larang sak keluarga lunga haji niku kuwatah sing kaya ngeten nggih. Wonten sing taun 2009, subhanallah tanahnya payu. Berangkat sama suami istri daftar 2009, berangkat tahun 2014 pada saat ini. Iku wonten haji sing nomor kali. Sing nomor tiga niki nggih kathah napa? Haji nasib. Nggih napa nggih? Artine napa koyoke kok gak mungkin budal. Tapi nggih sakit berangkat. Dipikir-pikir ya tre kok gak mungkin sebagaimana dikatakan oleh Al Habib Abdul Qadir nggih. Niki jenenge barokah, barokah nggih. Koyoke gak iso budal tapi nggih berangkat mawon. Sebagaimana contoh ten Malang wonten setunggal tukang becak. Tukang becak ngriyane ten dinoyo. Subhanallah, suatu hari di hari Jumat narik penumpang. Penumpang ini naik becak dinterno. Setelah diantarkan jarak dekat niki wau nggih. Penumpang ning ngetokno yatra 20.000. Ketika dibayar 20.000 napa jare tukang becake? Mboten pun, Pak. Loh, napa? Kula pun ikhlas, enggak usah sampean bayar. Kula sagete nggih ngeten mawon nggih. Bingung penumpang ini. Loh, orang ini tukang becak kok gak gelem dibayar. Wonten ta mriki? Gak ono ning kene gak ono becak nggih, onoke ten Malang. Subhanallah. Jumat ke depan seminggu lagi numpak becak ketemu tiang niki wau nggih. Jarak dekat mudun dikei sing pertama 20.000 iki dikei 200.000. Pak, niki gawe sampean. Nontok 200.000 napa jare tukang becake? Ngapunten, mboten pun. Kula pun ikhlas. Kula narik niki wau ikhlas. Tukang becak gak gelem dibayar. Wonten ten mriki. Kanok critane tukang becak gak gelem dibayar, bingung penumpangi. Lho sampean kok mukon benarik kula digratisi. Napa jare tukang becak e ngapunten. Kula niki sagete sedekah tiyang kaya kula niki nggih ngeten niki mawon nggih. Saben Jumat kula ikhlas narik gratis. Lek angkutan-angkutan niku naik gratis turun bayar nggih. Lek niki pun Jumat gratis sudah. Lho niki 200.000 wae. Kok gak wingi-wingi ya sampean nggih 200.000. Lek wis Jumat mboten pun, kula Jumat tetap niki buat Allah Subhanahu wa taala. Saya ndak nerima uang sama sekali khusus hari Jumat. Penumpang niki wau bingung wong iki. Terus mangane sampean yo napa? Ibu bojo sampean ki yo napa? Anak-anak sampean bagaimana? Alhamdulillah, rakyat kula niki pun ikhlas. Sedaya ikhlas ten griya. Kalau Jumat kula sedekah narik gak usah dibayar. Ayo kula jangan sedaya lek Jumat digoleki tukang becak niki, Pak. Nggih. Cek numpak gratis, gratisan. Subhanallah. Jumat yang ketiga pertama kali ditakoki lho sampean niki griyane ten pundi, Pak? Kula griyane ten Dinoyo, ten wingkinge Bang Malang sendiri niki kejadian nyata. Oh subhanallah, gang kecil masuk sampean tanglet nama saya, insyaallah sampean ketemu rumah saya. Jumat ketiga gak numpak becak digolek ing griyane. Ketika dicari melbu ten wingkinge Bang kepanggis tunggal griyane ku griyane sederhana. Waktu ditok-tok assalamualaikum, sing buka niku bojone pun sepuh gawe mukena gawe rukuh setelah sholat duha. Subhanallah, ningali sing wedok kaya ngoten niku atine niki hancur penumpang niki wae. Atine hancur ya Allah. Assalamualaikum niki griyane fulan. Nggih betul. Pundi tiange? Tiange tasik narik dan siap-siap untuk sholat Jumat. Sebab lek Jumat niku sedekah nggih gratis semuanya nggih. Akhirnya napa? Munten napa sampean? Kula ngambil KTP nggih. Saya pinjem KTP jenengan. Monggo-monggo minarak. Sampean butuh KTP gawe napa? Saya pinjem KTP sampean dan juga KTP bojo sampean. Didamel napa, Mas? Alhamdulillah. Berkah jenengan, berkah bojo sampean. Kula niki angsal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Jenengan lan bojo sampean wong biasa, bukan orang kaya, tapi setiap Jumat niku sik sempete sedekah. Kula teng mriki jenengan nggih tasik salat Jumat, begitu mengisi hari-harinya dengan ibadah. Lah kula yang hidupnya cukup, ojo maneh salat duha. Kadang-kadang salat wajib lho kula ketinggalan. Lah berkah kula ningali bojo sampean tergugah hati saya, kula angsal hidayah pundi kate panjenengan. Ayo sampean tak berangkatno ONH plus bersama saya berangkat haji ke Baitullah Al-Haram. Akhirnya wong loro niki wau budal niki jenenge haji nah nasib. Ten malah nggih wonten tiyang enak-enak tengah-tengun Pak Becak nggih, ibu-ibu subhanallah. Ketika ada undian berangkat ke Baitullah Al-Haram, ibu-ibu wis kesel gerak jalan niki. Tiketno bapak niki Pak gawe sampean. Bapak itu urung. Waktu ketika diambil undian tersebut, akhirnya yang berangkat sinten nggih ibu-ibu niki wau, tiketnya wis dicekel tukang becak. Berangkat haji ke Baitullah Al-Haram. Makane jenengan lek kepengin lunga haji dadi tukang becak. Ya cepet nggih berangkat ini. Niki critane kok tukang becak kabeh. Ini namanya haji nasib. Sebab dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hujjaj wal Umar wafdullah. Jamaah haji dan jamaah umroh niku utusane Gusti Allah, undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berangkat niku ojo maro, "Beb, kula niki wis yatra kula gak mungkin rasa-rasane nggih. Ndelok gaji kula koyo gak budal kula niki." Ojo sampai seperti itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir, bahwa sesuatu niku bukan sebabnya. Sebab niku mek digawe cara tok perantara, tapi yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu saat Kiai Haji Nur Iskandar Asidiqiyah nate ketika itu mengundang salah satu ustaz dari daerah Malang sini, daerah Jawa Timur. Ketika selesai acara ramah tamah, Kiai Nur Iskandar niki kedayoan ada tamu daripada Kementerian Agama. Waktu sowan ngomong, "Kiai, dari mana sampean?" "Dari Kementerian Agama. Ini ada jatah 10 orang untuk berangkat haji ke Baitullah Al-Haram." Alhamdulillah. Langsung Ustaz saking Malang ini ditawari. Ketika ditawari, "Ya napa? Jenengan berangkat, Ustaz?" Apa katanya? "Wes, saya enggak berangkat dulu karena ada beberapa janji, ada beberapa acara." Terus ana apa diitung niki wau. Kiai Haji Nur Iskandar siji, bojone telu, nggih. Bojone telu budal kabeh, anak-anake sak keluarga sampai 9 orang kari siji. Kari siji gawe sapa niki nggih? Sinten sing saged lunga haji? Subhanallah. Tukang sapu di depan di pondok niki wau lewat. Waktu lewat diceluk niki wau. Pak, wonten apa kiai? Niki sampean lunga haji, pundi KTP sampean? Kaget tiyange wau. Tukang sapu berangkat haji. Niki napa? Nasib. Padahal enggak terpikirkan yo napa berangkat haji, gak nyeleki segala macam, tapi sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kang dimuliakan oleh Allah, haji niki jangan dianggap remeh, sebab Allah taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Walillahi, dan sudah menjadi hak Allah nih. Hak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alan nasi, kewajiban bagi manusia. Kewajiban apa? Hajjul baiti, untuk haji ke Baitullah Al-Haram bagi orang siapa saja, manistata'a ilaihi sabila, untuk orang-orang yang mampu. Wajib, karena ini adalah rukun Islam. Tapi menawi jenengan niku mampu, mampu niku dari segi keuangan finansial, dari segi badan, sing ditinggal sembarang kalir, maka hukumnya adalah wajib untuk berangkat haji ke Baitullah Al-Haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi ada salah satu teman yang berangkat ke haji ke Baitullah Al-Haram, nelpon nggih. Waktu nelpon, "Sekarang saya sedang mau ke Tanim, mau melaksanakan yang namanya umroh. Subhanallah, nikmatnya enggak mufakat bagi orang-orang yang berangkat haji ke Baitullah Haram. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji sing mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala niku mboten wonten balesane kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, amin. Mugi-mugi kula njenengan sedaya saged berangkat ke Baitullah Haram, amin. Mudah-mudahan kita bisa wukuf di Arafah, amin. Saking mulianya Arafah sampai Al-Imam Haddad dalam kitab Nasaihuddiniyah beliau mengatakan man waqafa bil Arafat bal yukthir minad du'a wal buka wat tadarru. Beliau katakan sapa wong sing wukuf ten Arafah maka disuruh memperbanyak yang namanya doa, diperbanyak untuk menangis, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa? Sebab ten mriku tempat mustajabud doa. Tiang-tiang sing wukuf ten Arafah niku dosane diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggal riwayat Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir niki haji sudah 33 kali. Haji ping 33, istiqomah 30 tahun berangkat. Ketika haji yang ke-33 waktu di Arafah, maka beliau naik bukit kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Arafah niki sangat nikmat. Orang-orang yang wukuf di Arafah mereka mendapatkan kenikmatan. Sebab wonten atar yang disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitabnya Nasaihuddiniyah, beliau katakan a'zamun nas dhanban man waqafa bi Arafah tufadhanna annahu la yughfar lah. Orang-orang yang paling besar dosanya, kata Imam Haddad ketika menyebutkan dalam kitab Nasaihuddiniyah menyebutkan atar, beliau katakan wong sing paling gedhe dosane nggih wong sing wukuf di Arafah. Setelah wukuf dia keluar, dia merasa dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya ampunan yang turun di Arafah, sampai Al-Imam Haddad dalam Nasaihuddiniyah mengatakan iblis niku paling sumpek, paling merasa kecil, merasa remeh, merasa kalah nggih ten Arafah niku. Napa? Saking katai rahmat yang diturunkan Allah di Arafah, saking banyaknya ampunan yang diturunkan Allah di Arafah. Biasanya tiang lek wukuf ten Arafah ketika maghrib itu baru dibuka pintu. Maghrib dia baru keluar di Arafah sebagaimana orang-orang yang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika maghrib beliau keluar menuju ke tempat yang namanya Muzdalifah untuk melaksanakan mabit. Dan iki kaya ngoten nggih. Subhanallah ketika di Arafah ndonga ya Allah. Kula niki pun haji ping 33 Gusti. Haji yang pertama in haji Islam. Adalah haji saya, kewajiban kula sebagai rukun Islam yang harus saya laksanakan. Sing nomor kali tak hadiah nonang ibu kula Gusti. Yang nomor tiga saya hadiahkan untuk bapak saya. Sisa 30 haji. Sing 30 haji Gusti pahalanya saya hadiahkan untuk orang-orang wong sing nate wukuf ten Arafah tapi keluar dosanya belum engkau ampuni ya Allah. Tak hadiah no gawe kabeh wis nggih. 30 ini kita hibahkan untuk orang-orang yang seperti itu. Subhanallah, ketika maghrib datang, Muhammad bin Munkadir ini melaksanakan ibadah yang selanjutnya, yaitu mabit di Muzdalifah. Berangkat nih melampah. Subhanallah, dengan nikmatnya, maka melaksanakan sholat isya dan maghrib di Muzdalifah jamak takhir, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau haji. Ketika ten Muzdalifah, tilam ten Muzdalifah. Keturun, waktu turun itu, beliau bermimpi mendengar suara yang menuju ke Ibn Munkadir. Ya Muhammad bin Munkadir. Hei Muhammad bin Munkadir. Atatakarramu ala man khalaqal karam. Sampaian ini berbuat menghadiahkan hajinya 30 haji untuk orang yang wukuf di Arafah tapi tidak diampuni. Napa sampaian ini kepingin berbuat mulia kepada zat yang menciptakan kemuliaan yaitu Allah. Napa sampean kepingin berbuat doman kepada zat yang memiliki sifat loman? Apakah engkau ingin berbuat dermawan kepada zat yang menciptakan kedermawanan yaitu Allah Subhanahu wa taala? Ya Ibn Munkadir, ketahuilah Allah bersumpah sebelum menciptakan Arafah, saat derenge diciptakno Arafah 2000 tahun, Allah taala telah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang wukuf di dalamnya. Mulai dereng diciptakno pun diampuni orang-orang yang wukuf di Arafah. Ini adalah sesuatu yang sangat besar bagi orang yang berangkat haji ke Baitullah Haram. Tapi perlu diingat, ini selama dosa tersebut tidak berhubungan dengan manusia. Sebab zaman saat ini kata yang korupsi lungo haji nopo cek diampuni. Kai sobang betul sakit. Selama dia tidak bertobat dan mengembalikan kezolimannya, maka dosanya belum bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ketika berhubungan dosa tersebut, dosa antara dirinya dengan Allah dan diniati tobat. Atau dosa dengan orang lain tapi niat kula tobat pun. Kula balik niki tobat, tak balik no tiang-tiang sinate tak zolimi. Orang-orang yang diutangi tak bayar, sing tahu dicoba duit dibayar, yang saya pernah ganggu saya akan minta maaf. Orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, haji ini kalau sampai Idul Fitrinya hari Sabtu, Idul Adhanya hari Sabtu, wukuf Arafah hari Jumat, maka termasuk haji mabrur, haji akbar. Termasuk haji akbar sebagaimana tahun 2006 yang lalu, yang satu haji seperti 60 haji, subhanallah. Ini kalau hajinya Idul Adhanya hari Sabtu. Tapi kalau Idul Adhanya hari Minggu, berarti Arafah hari Sabtu. Yang kita ketahui Idul Adha dan Indonesia niki insyaallah hari Minggu. Tahun 2006 Arafah terletak pada hari Jumat. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah melaksanakan ibadah haji, wonten sing paling penting. Yang penting yaitu berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, beliau katakan, "Man hajjah falam yazurni faqad jafani." Sapa wong sing berangkat haji tapi dia tidak menziarahi aku, kata Rasulullah. Mari lo ngaji langsung boleh, gak ziarah nang Madinah, maka dia berpaling dari saya. Dia pengen menjauh dari saya. Dia pengen berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendinginkan Nabi Muhammad. Koyok-koyok tiang niku misalkan omahe ten Malang. Ibunya ada di Malang. Kerjone ten Jakarta. Teko nang Malang urusan kerja, ibunya tidak disambangi. Ibuke gak disambangi, balik nang Jakarta. Ini berarti dia termasuk orang yang berpaling terhadap ibunya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, "Man zarani mayyitan fa ka'annama zarani hayyan." Siapa orang yang berziarah kepada saya dalam keadaan saya mati, kata Rasulullah, ziarah kubur Nabi Muhammad, maka seakan-akan dia ziarah kepadaku dalam keadaan hidup. Subhanallah. Nah, yang perlu kita lakukan ketika kita berangkat ke Baitullah Haram, ayo dijaga adab kita, terutama ketika masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana para aslafun salihin, Al-Habib Umar bin Hamid itu gak wani merbet Masjid Madinah. Kalau mau masuk ziarah Nabi Muhammad dari luar, napa akhlak beliau adab gak berani untuk ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Imam Malik niku lek teng Madinah, beliau tidak pakai sandal. Gak ngai sandal. Bahkan ketika buang air niku metu teko Madinah. Metu teko Madinah kemudian balik ke rumahnya. Ketika ditanya, "Napa Imam Malik jenengan kok tidak buang air di Madinah? Bagaimana saya akan buang air di sini sedangkan di dalam tanah ini terdapat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wonten setunggal riwayat daripada Nabi Muhammad yang beliau mengatakan, "Man zarani hallat lahu syafaati au kama qal." Siapa orang yang pernah berziarah kepadaku, kata Rasulullah, maka wajib bagi dia untuk mendapatkan syafaatku. Mugi-mugi kulonjengan sedaya diizinkan oleh Allah untuk berangkat haji ke Baitullah Haram. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk bisa berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang cepat. Mudah-mudahan Allah berikan izin kepada kita untuk bisa menghajikan kedua orang tua kita dan dijadikan haji kita haji yang mabrur, dijadikan kita orang-orang yang bisa beradab di kota Mekah maupun kota Madinah Al-Munawwarah. Niki ngesaket kula sampai akan menawi wonten kesalahan, nyuwun ampun pun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita di minggu yang telah lalu adalah mengkaji tentang bismillah. Setelah bismillah, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, beliau memulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah niki nggih ngoten. Wonten hadis sing persis kali hadis bismillah. Nek hadis bismillah niku, perbuatan baik apapun yang tidak dimulai dengan bismillah akan kurang berkah. Hadis yang satunya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Wa fi riwayat ajdam wa fi riwayat abtar. Maka mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi tersebut, beliau memulai setelah bismillah alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah segala puji untuk Allah, memuji bersyukur atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan manusia ini dalam kehidupannya enggak lepas daripada kenikmatan Allah. Nabi Dawud niku nanti bingung para hadirin. Ya Rabbi, kaifa asykuruk? Ya Allah, kula niki saged syukur teng panjenengan niku carane napa? Sebab setiap kali saya berkata alhamdulillah, niki syukur maos alhamdulillah. Nah, nek sampean ngomong alhamdulillah, alhamdulillah itu sendiri kenikmatan baru, lisan bisa bergerak, hati yang harus disyukuri lagi. Terus ngomong alhamdulillah, sebentar baru ingat, lu aku kok iso ngomong alhamdulillah malih. Lo ngomong alhamdulillah malih, eling nikmate Gusti Allah, nambah malih. Kapan kula niki saged syukur Gusti Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab Nabi Dawud dengan jawaban, ila alim tadzalik fa anta minasyakirin. Wahai Dawud, kalau engkau tahu bahwa kau makhluk yang enggak mampu untuk bersyukur kepada Allah, berarti kau adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya. Mula kali panjenengan niki enggak bakalan sanggup. Jangan lagi mensyukuri, ngitung kenikmatane Gusti Allah niku lho mboten saged ngitungi niki. Sanes nyukurine, ngitungi tok niku mboten saged. Makane niku kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah dalam segala perkara kita agar kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Amin. Allahumma. Hukum bismillah wonten 5. Tapi nek hukum alhamdulillah wonten sekawan. Sing pertama wajib, kapan alhamdulillah wajib? Salat. Nek mboten maos alhamdulillahirabbil alamin mboten sah. Begitu pula khutbah Jumat. Khutbah Jumat niku begitu khatib teng mimbar pertama kali napa alhamdulillah. Sebab niku rukune khutbah. Kalau enggak pakai alhamdulillah khutbahnya enggak sah, salat Jumatnya enggak sah. Niki wajib. Yang kedua kata ulama, alhamdulillah niku sunnah fi kulli hal, di setiap keadaan. Kapanpun, saat apapun, alhamdulillah itu hukumnya sunnah. Karena kita selantiasa dapat kenikmatan. Jantung ngoban iki wis kenikmatan. Ayo coba dindek rong menit ae. Nek ketam gone. Itu sudah kenikmatan hadirin, nah itu sudah harus disyukuri. Nih. Maka itu ulama mengatakan fi kulli hal, lebih-lebih katanya fi khutbatin nikah, nek wajib khutbah Jumat, nek khutbah nikah ngomong alhamdulillah atau innal hamdalillah niku hukume sun, niku khutbah nikahe. Nek nikahe wis kadhe diajari alhamdulillah wis nggih. Alhamdulillah payu Gusti Allah niku. Niku sing sunah, kemudian makruh. Alhamdulillah itu makruh pada sesuatu yang kurang baik seperti kotoran ataupun makruh lidatihi atau juga sesuatu yang makruh, barang sing makruh kayak jabut uan terus ngomong alhamdulillah niku hukumnya nggih makruh, dan haram ketika kita melakukan hal yang haram. Mari ngombe glegeken alhamdulillah dilukup malaikat kapok kon. Nggih. Niki duduk syukur kurang ajar mbek Gusti Allah nggih. Maka sing hati-hati. Nggih. Tidak diperkenankan kita mengatakan alhamdulillah setelah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek niat ngece Gusti Allah malah hukumi murtad. Nauzubillah min. Nah niki. Setiap kali kita memperbanyak alhamdulillah berarti kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada tanda syukur para hadirin, sebentar lagi ini kita akan masuk Idul Adha. Idul Adha adalah lebaran korban. Sunai kula kali panjenengan niki nggih dielingno mbek Kanjeng Nabi, man lahu sa'ah walam yudhahi, barang siapa yang diberi oleh Allah rezeki leluasa untuk berkorban tapi enggak mau berkorban, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yakrubanna musallana, wis aja cidhuk-cidhuk masjid awake dhewe niki. Gak pantas mlebu masjid nek tiang niku diparingi rezeki Gusti Allah tapi moh untuk menyisihkan hartanya untuk berkorban. Maka itu ayo nggih, yang punya uang nggih, sisihkan untuk kita membeli hewan korban dan kemudian kita berkorban. Ini sunnah. Sunnah muakkadah kecuali yang dinadarno hukumnya wajib. Dan sunnah setiap kepala keluarga satu kambing. Nek saged sapi nggih alhamdulillah. Nek iso maneh unta. Nggih, jupuk teko Arab kuno teko Mekah kuno ekspor unta. Nggih. Impor unta atau lek gak taman safari ku colongan siji belen. Nggih. Lha niku hukume hanya tiga itu saja. Gak oleh liyane. Beb kula niku akeh duweke beb, kula taun iki nyembelih gajah mawon beb. Oh, ya kon tak beleh bae aku nggih. Hukumnya tidak boleh, yang boleh hanya tiga hewan ini para hadirin. Ini sebentar lagi kita akan ada Idul Adha, ayo sisihkan harta kita untuk berkorban. Dan cari hewan korban yang besar. Abdimu dohayakum fa innaha ala sirat matayakum. Dawuh Kanjeng Nabi, pilihan hewan korban sing gede-gede. Karena nanti di Siratul Mustaqim dia adalah tungganganmu. Makane lek mile wedhus gawe korban golek sing gawe dik gagah-gagah iku iso tumpaki. Le mile krempeng wis ngono mlakune ngesot maneh. Nek wis ngene timbok gawe tumpakan ning ngene ya mil kiamat ya meleset sampe ning Shiratal Mustaqim kok. Golek sing apik, bagus yang sesuai dengan ketentuan syariat. Niki. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyembelih dengan cara yang baik. Ngene saged nyembelih dhewe nggih alhamdulillah. Liman yuhsinuha, bagi orang yang mampu menyembelih sendiri afdol menyembelih sendiri, kalau enggak mampu monggo diwakilkan kepada yang lain, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan sunnahnya justru mewakilkan, jangan nyembelih sendiri. Lah lek wong wedok mbleh dhewe rek, ambek nggae daster ngono. Weduse dipiting nggih bleh. Tak jamin gak payu rabi iku. Nek ate rabi engko diwara kaya tanggane, lha iku lho to. Lha iku nasibe wedus iku. Dibleh ayo kene rabi yo mbek iku. Ketemuan rabi maneh kaya wedus dibleh kon. Sunnahnya bagi wanita mewakilkan laki-laki, bagi laki-laki sunnahnya kalau mampu melakukan sendiri, melakukan sendiri, kalaupun tidak sunnahnya mewakilkan. Kemudian afdolnya warna putih, nih sing warnane putih, nek mboten nggih warnane sing soklat campur putih dan lain-lain enggak apa-apa, tapi afdolnya yang warna putih yang besar dan tidak boleh ada aibnya. Aib niki nopo aib dalam domba itu? Aib dalam domba niku dawuh para ulama amya wong buta niku ya. Apa namanya? domba yang tidak bisa melihat atau sapi yang buta itu enggak boleh. Kemudian juga yang ada kudis, jarbak niku wonten gudiken. Wedhus gudiken niku gak oleh dibeler, rek gak payu. Lah kon gudiken ya gak payu rabi. Nggih. Rabi apa wedhus lho gak payu apa meneh sampean nggih. Tidak diperkenankan. Makane lek milih niku wedhus sing ati-ati didelok. Dan umurnya harus kalau kambing napa kambing Jawa niku, kambing napa niku kambing kacang. Lah nek kambing kacang harus umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau kambing kibas 1 tahun atau kurang apabila sudah poel enggak apa-apa. Jadi poel enggak poel itu ge kambing kibas rek. Iling-ilingan niku. Tapi lek kambing kacang enggak ono poel-poelan wis. Kalau kambing kacang wajib syaratnya mencapai umur 2 tahun. Niki sing repot rek. Wedhus gak duwe akte kelahiran. Yo pengertine iki lek iki umure 2 taun apa gak ditakoni gak jawab. Ae takonono jarene wong iki lho iki padha weduse ya iki. Harus mencapai umur 2 tahun bagi domba dan sapi, tapi kalau onta harus sampai umur 5 tahun. Niki 2 tahun sampai ke usia yang masuk yang ketiga tahun. Niki corone rek. Kemudian para hadirin, setelah kita memilih yang bagus, persyaratan umur sudah pas, kemudian disembelih. Nah niku nek disembelih hati-hati, hanya boleh untuk amalan kita, tidak boleh nyembelih untuk orang yang sudah meninggal. Oleh nggih bapak ibu enggak boleh nggih mangkane niku harus penyembelihan atas nama dia, boleh dihadiahkan pahalanya kayak wong tahlilan. Ya Allah, ganjarane kula nyembelih sing nomor loro niki kula hadiahno bapak kula, niku boleh. Tapi kalau menyembelih atas nama bapak ibu yang telah meninggal, hukumnya tidak sah. Nggih, jelas nggih. Ndelok ra ini kan mesti nyembelih kabeh. Nggih. Fukara wal masakin ngene. Nek ndelok tampang-tampange malah tampang-tampang sing ngenteni dibagi niki. Sing ndek kono malah tampang-tampang sing dibeleh modele. Lah niku Pak, kalau kita mau menerima Pondok Al-Huda, mau menerima hewan untuk korban, ini itu harus ada caranya. Kalau menyembelih itu harus disebutkan Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Iki wedhus tekok sapa disebutno kemudian disembelih. Nah ini sebagian takmir masjid kadang-kadang mboten wis diterima ae kene-kene. Kemudian kambing atas nama siapa wis ditulis tok, tapi kambingnya yang mana enggak tahu. Terus lek nyembelih apa rek? Kan harus tahu. Nggih. Mek kadang-kadang wong-wong kebangetan, wonten sapi di Batu kuwedi ditulisi wali kota Batu. Maksudnya iki sapi hadiahe wali kota Batu. Mestine yo dikeki kalung ditulisi, duduk ditulisi di awake wali kota Batu. Kula sampe isin, "Bek wali kotane Batu iku sapi ta, Bek?" Kudu iki ngawur iki. Gak beres niku takmirin iki nggih. Wonten malih sing kadang-kadang kula titip Habib niki gimana ditulisi mawon dikeki kalung tulisi Habib Jamal. Wong sing ketok Habib Jamal wis gak serbanan maneh saiki. Tak dongakno kualat kon. Nggih. Ditulis kambing yang ini dikasih tanda A. A niku adalah hadiah atau kambing titipan si Haji Fulan. Haji tulisi rek. Setelah itu ayo iki A, ini kambingnya si Fulan ditulisi. Ojo wedhus ditulisi Haji Fulan rek. Kapan berangkat Haji wedhus sih? Nggih. Semuanya ditulis iki A, tulis A niku Haji Fulan, B ngene lah. Niku. Begitu waktu disembelih, Masya Allah disebut niki hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal min fulan atau taqabbal an fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sembelih. Nah sunnah nek mbelih niku para hadirin, fal yuhid ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Rasulullah ngajarno innallaha kadabal ihsan ala kulli syai'in, sing apik ambek segala sesuatu. Masih corone mbelen niku diajari, hati-hati lho, ojo sing ladinge metel tapi ladinge sing lewandep, begitu kena leher langsung terpotong dua tempat nafas dan makanan, baru itu halal. Kemudian jangan langsung dimasak, ojo langsung dikuliti. Fal yurih dzabihatahu, jarno nyawane langsik. Kejet-kejet begitu mati baru. Gak kayak ndek pasar iku men langsung dilebokno nang ngene banyu panas ae. Iku ndak boleh itu menurut syariat hukumnya ndak sah. Bukan enggak sah, haram, termasuk idzaul hayawan. Menyakiti binatang, dibuales kon di akhirat kon. Pitike ngamuk dilebokno neraka kon nggih. Mangkane gak oleh, harus dibiarkan mati dulu. Setelah mati selesai, mau digodok supaya mau diambil ini semua monggo. Akan tetapi tidak diperkenankan goreng dan lain-lainnya dia dalam keadaan hidup. Wis. Setelah disembelih, selesai disembelih, jambiro ikre pun bengi. 10:30. Ya insyaallah minggu depan disambung kembali. Nggih. Terakhir para hadirin tak elingno. Tidak diperkenankan orang yang berkorban untuk menjual sebagian hewan korban apapun daripada tubuhnya. Napa niki tanduke didol gak oleh, kulite didol gak oleh, sembarang kali. Sebagaimana dijual gak boleh, dijadikan sebagian untuk ujroh atau biaya penyembelihan nggih hukumnya haram. Nggih, kula nate. Ate dibeleh, ate mbeleh niku. Tanglet sik niku. So, beb ini kan enggak boleh kan beb nggih jual apa namanya kambing. Iya enggak boleh, kulit kambing enggak boleh dijual nggih beb. Lah ini sekarang nyembelihnya gimana beb? Ya wis belen. Berapa beb? Lah ya sampean biasanya berapa? Kula biasane nggih beb nek mbelet tok kuwabe tak benakno gak oleh apa-apa 100.000 beb. Tapi nek dikeki kulite 50.000. Lah padha ae iku jenenge. Lah terus gimana? Sudah sampean sembelih, nanti urusan kulit urusan saya. Tak hadiahno sampean, tak hadiahkan yang lain urusan saya. Setelah sembelih selesai, Pak niki kula hadiahi. Kulite niki damel sampean mawon. Enggak apa-apa. Tapi kalau dibuat syarat dari awal, saya sembelih tapi kulit dikasihkan saya, hukumnya haram, itu termasuk menjual. Terus enggak usah disyaratno, dikekno mboten napa-apa. Nah, ini hal-hal penting yang harus kita ketahui para hadirin nggih, khususnya nggih ada yang mau jadi takmir penyelenggara untuk menyalurkan hewan kurban dan lain-lain, belajar sik. Corone ya apa, mbagine niku ya apa. Kemudian yang namanya hewan korban itu syaratnya bagaimana? Enggak semua kambing sah untuk disembelih para hadirin. Ini harus ada syarat-syaratnya sebagaimana yang sebut umur. Umur ini 2 tahun tahu dan tidaknya dari mana? Kata ulama dari si penjual. Sampeyan takoni nek penjual niku jujur. Atau kalau tidak takono pakar ilmu pekambingan. Niku jenenge ahli khibroh. Sing lulus pakar ilmu perkambingan S1 S2 kambing niku. Nggih, niku mesti ngerti. Ndelok kambinge tok rong tahun setengah. Suarane niku lho, tekok suarane tok. Nggih. Ya ketok tekok ndelok gelagate tok iki wis ero, iki gurung rong tahun iki, iki wis rong tahun setengah iki ero. Nggih, tanya kepada orang seperti itu, kambing iki kira-kira wis rong tahun apa durung didelok? Dilihat giginya, dilihat badannya, ini belum sampai 2 tahun, maka enggak boleh, enggak sah untuk dipakai korban. Iling-ilingan nggih, wonten bedone kambing kacang kali kambing kibas. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi kula kali panjenengan termasuk hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur, sisihkan hartanya untuk berkorban di Idul Adha yang akan datang ini. Insyaallah Allah memberkahi kita dengan berkah yang lebih-lebih. Amin. Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walagad ajartu lina'ti man awsabuhu tuhyil quluba tuhayyijul ajana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وأهدانا wa idhim tazajna bil mawaddati hauna narfa'u aidi fajrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa bal ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa bal najib da'wana أنت لنا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في ناجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في واضبط به كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وبالحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء العرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاسلانا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عن عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله وما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم ونسأل إلى صلاة المستقيم صلاة المغفر المغضوب عليهم ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا المذكور بكل لسان المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار

ja'ala.